Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارُ بَعْدٍ. Baik, sebelum kita masuk pada bab qasr as-salah fi as-safar, hal yang terkait dengan permasalahan menjamak secara khusus kaitannya dengan menjamak ketika turun hujan. Baik, dan permasalahan ini yang perlu untuk diperhatikan bahwa disyariatkannya menjamak karena turun hujan atau karena hujan turun adalah dalam rangka untuk maslahat jamaah. Maslahat jamaah, yakni mereka orang-orang yang melaksanakan salat berjamaah di masjid. Karena mereka lah yang ketika hujan turun mengalami masyakkah untuk bolak-balik ke masjid, mengalami kesulitan untuk bolak-balik ke masjid. Adapun orang-orang yang sholat di rumah, ya, maka tidak ada alasan untuk mereka menjamak, ya, karena mereka tidak mengalami kesulitan ataupun masyakkah yang didapatkan oleh orang-orang yang mendatangi sholat berjamaah. Ini yang pertama. Jadi terkait dengan siapa dibolehkannya untuk menjamak karena hujan, dengan orang-orang yang berjamaah di masjid. Kemudian masalah yang kedua terkait dengan ini, kriteria hujan. Hujan yang bagaimana yang dengannya dibolehkan, karena ini sifatnya rukhsah, keringanan, dibolehkan untuk dilakukan jamak. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa hujan yang sifatnya membasahi. Kita bertanya, namanya hujan, air kan membasahi. Maksud membasahi di sini, kata beliau, ini jika pakaian yang terkena hujan tersebut, ya, diteras begitu, akan meneteskan air, maka itulah yang dimaksud. Itu yang dimaksud dengan hujan yang membasahi ini, ketika seorang merasnya mungkin di lengan bajunya menetes air, itu hujan. Hujan yang dimaksud. Ya, dengannya dibolehkan untuk menjama. Lakin itu termasuk dalam hal ini yang juga ditegaskan oleh Syekh Al-Allamah Ahmad Ibn Yahya An-Najmi pada Ta'sis Al-Ahkam. Beliau memperingatkan sebagian yang tasahul, ya, bermudah-mudahan dalam permasalahan menjama karena hujan ini, ya, hanya sekedar apa istilahnya baru mendung, ya, atau mungkin apa hujan yang sangat lembut itu namanya, kalau gerimis sudah agak besar, kerembun apa kerembun, ya, kalau kerembun kan nama kota, ya, ya. Itu sudah dijama. Ya, beliau mengingatkan, ya, untuk tidak tasahul, tidak bermudah-mudahan. Ya. Karena ini sifatnya adalah rukhsah, ya. Dibolehkan ketika ada kesulitan. Sementara kalau hanya sekedar, ya, hujan yang lembut seperti itu, seorang tidak mengalami masyaqah. Baik. Ini kriteria hujannya. Dan semisal ini, ketika beliau ditanya tentang hujan yang bagaimana yang menjadi uzur, ya, bagi ahlul jamaah, yani orang yang terkena kewajiban salat berjamaah untuk tidak hadir salat jamaah, yani hujan yang membasahi, ya, yang kalau seseorang, ya, memaksakan diri karena istilahnya apa, basah kuyup seperti itu, dia tidak akan bisa untuk sholat dengan khusyuk, ya, makanya ada uzur untuk tidak hadir sholat berjamaah ketika hujan tersebut hujan yang sifatnya membasahi tadi. Dan ketika diperas, ya, pakaian seseorang akan meneteskan air. Adapun jika dia memiliki fasilitas payung, ya, apa yang semisalnya, ya, beliau menasihatkan untuk, ya, al-awla mendatangi, ya, jamaah. Kemudian yang ketiga terkait dengan ini adalah siapa yang berhak untuk menentukan menjama atau tidak menjama ketika terjadi hujan. Artinya memutuskan, ya. Namun secara syariatnya jelas, ya, dibolehkan untuk menjamak karena hujan bagi orang-orang yang berjamaah di masjid. Dan tentunya dilakukannya juga secara berjamaah, ya. Nah, yang berhak menentukan dalam hal ini yakni imam rawatib, ya, imam tetap. Yang namanya imam rawatib, ya, seorang yang memang diamanahi untuk menjadi imam dan menjadi imam di tempat tersebut. Ya, ada dulu kejadian aneh, gitu. Ini, ya, min ajaibiz zaman, gitu. Ada seorang dia memposisikan diri sebagai imam tetap, ya, tapi dia memutuskan untuk menunjuk seseorang sebagai pengganti tetap. Jadi lima waktu sholat itu, ya, orang lain yang imami, tapi imam tetapnya dia. Tidak ngimami, cuma menjadi pemegang keputusan jama atau tidak jama. Terus ini imam rawatibnya dari sisi apa ini kalau seperti ini? Tapi enggak usah aneh, ya, enggak usah aneh. Di zaman yang seperti ini banyak orang-orang yang lebih aneh lagi. Bagaimana kaitannya dengan badalnya atau penggantinya? Apakah, ya, punya hak untuk memutuskan. Pertama, ya, jika dia diamanahi oleh imam rawatibnya yang mungkin berhalangan, ya, berhalangan untuk hadir untuk nanti jika hujan misalnya di jamak, karena mungkin bisa jadi imam rawatibnya sakit, pada sholat berikutnya pun belum ada gambaran bisa datang, ya. Kemudian dia menyuruh imam rawatibnya jika hujan maka diperintah untuk jamak, maka pada dasarnya ini perintah dari siapa? Dari imam rawatib, ya. Maka dia melaksanakan, menjamak, memerintahkan, mengajak kepada yang hadir untuk menjamak. Kemudian, ya, kemungkinan yang kedua, kalau imam tetapnya, ya, uzur untuk jangka yang panjang, ya, dan dia ditunjuk sebagai pengganti. Kemudian pada kondisi yang semisal tadi, misalnya pas mendapatkan hujan, ya, misalnya maghrib hujan, dan kemungkinan hujan akan terus sampai masuk waktu isya, ya, bahkan mungkin lebih, ya, sehingga mereka, ya, yang sudah di masjid, jika bolak-balik lagi nanti mengalami masyakoh, kesulitan, di saat itu dia bisa berijtihad memutuskan untuk menjamak. Kenapa? Karena imam rawatibnya juga tidak di tempat, ya. Tidak di tempat, ya. Lain halnya kalau misalnya imam rawatib dia berhalangan untuk ke masjid dan dia misalnya memilih rukhsah untuk sholat di rumah karena hujan tadi, hujannya lebat, ada kemungkinan, ya, isya berhenti, dan ada kemungkinan dalam hal ini, ya, imam rawatib datang, atau, ya, untuk isyanya mungkin bisa jadi imam rawatib dalam hal ini, ya, datang, maka di saat itu yang menggantikan ini tidak boleh untuk memutuskan menjamak. Pahami ini? Ya, khususnya bagi para imam yang biasa menggantikan, untuk dipahami ini. Ya. Adapun makmum dalam hal ini ikut, ya, jangan sampai kok, ya, di jamaah toh pak imam, ya, sampai, ya. Ya, di sebagian tempat itu sepertinya, ya, muttarid itu baku, ya. Pokoknya kalau hujan mesti dijamak gitu. Ya, ada di sebagian tempat seperti itu, hujan mesti dijamak sehingga kalau hujan masjidnya penuh. Ya. Ya. Kenapa? Karena habis maghrib dijamak isya nanti bisa, ya, yang ada yang langsung, ya, istilahnya pancal sarung, ya. Ada yang juga nonton TV, ya, seperti ini. Apalagi kalau pas momen Piala Dunia, seperti itu, ditunggu-tunggu, ya, itulah, ya, kehidupan di masyarakat. Atau masih ada salafin yang suka nonton Piala Dunia? Ya. Mudah-mudahan sudah tidak ada, ya. Tapi ini beberapa perkara yang kaitannya dengan menjamak di masjid karena hujan. Dan dalam hal ini sekali lagi yang menjadi pemegang putusan imam, ya, imam rawatib. Jangan sampai imamnya, ya, karena mungkin saking demokratisnya, ya, di zaman kita kan apa itu suara rakyat. Nawarkan, gimana para jamaah, kita jamak atau tidak ini? Ya. Wis jamak mawon, tidak begitu, ya, keputusan dari imam. Nah, nanti dibilang otoriter lah, sunnahnya seperti itu. Ya. Baik, itu terkait dengan masalah yang mungkin ya, sebagian perkara perlu untuk dipertegas. Terkait dengan ucapan radhiyallahu anhu, apakah boleh disematkan untuk ulama yang jauh dari masalah sahabat? Dalam masalah ini pendapat sebagian ulama mengatakan boleh. Seperti misalnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ya, Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Ya, dari mereka, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal anshar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه." Adapun ya, ulama yang lain mengatakan bahwa radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha ini adalah lafaz yang khusus untuk para sahabat, ya, para sahabat. Adapun untuk selain mereka, maka dengan ucapan rahimahullah. Ini wallahu ta'ala alam terkait dengan pendapat yang ada di kanan para ulama. Hukum nasyid, lagu dan syair tanpa alat musik, bagaimana hukumnya? Terkait dengan nasyid, ya, realita yang ada, nasyid-nasyid yang ada itu, ya, mungkin lebih cenderung kepada al-ghina, ya, yakni lagu yang sangat sangat jauh berbeda dengan nasyid-nasyid yang dibolehkan dalam syariat, dan itu pun pada momen-momen khusus, momen Id ataupun ketika ada walimatul arus. Walimahan. Dan perlu untuk diperhatikan di sini siapa yang melantunkan nasyid tersebut. Ya, selain kandungannya jelas jangan ada perkara yang mungkar. Ya, yang melantunkan anak-anak kecil. Ada kenyataan yang ada kan sampai ada grup nasyid yang menyanyikan orang-orang dewasa. Dan termasuk di antara pelajaran penting, ada sebagian yang alih profesi, ya, dari seorang pembaca Quran menjadi penyanyi nasyid sampai akhirnya hilang semua hafalan Qurannya. Dan bahkan pada kenyataan yang ada, akhirnya nasyid-nasyid inilah yang kemudian dijadikan sebagai pokok di sisi mereka, orang-orang yang istilahkan orang hizbiyun, ya, kelompok-kelompok yang menjadikan kebenaran adalah apa yang ada pada kelompoknya, bukan pada Al-Quran dan pada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Bab qasr as-salah fi as-safar. Ini maksud dengan mengqasr adalah menjadikan salat yang rubaiyah, yakni yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Menjadi 2 rakaat, itu yang dimaksud dengan mengqasr. Sehingga sekali lagi, yang dibolehkan untuk diqasar, diringkas, ya, hanyalah salat yang rubaiyah, yang 4 rakaat. Ini salat zuhur, salat asar dan salat isya. Adapun maghrib dan subuh, ya, tetap jumlah rakaatnya. Nah, ini adalah ijma, ya, kesepakatan para ulama sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Mundhir rahimahullah. Jadi tidak ada qasar pada salat maghrib, tidak pula pada salat subuh. Kemudian di sini disebutkan fis safar, menunjukkan bahwa bolehnya mengqasar ya, hanya karena safar, dan ini satu-satunya uzur, halangan ya, atau alasan yang menjadikan dibolehkannya untuk mengqasar. Ya, yakni karena safar. Adapun sakit ya, sakit bagaimanapun parahnya sakit, maka ini bukan alasan untuk meringkas salat. Ya, tetapi dia diperintahkan untuk sholat sesuai dengan kemampuannya. Ya, jika mampu berdiri dengan berdiri, jika mampunya duduk dengan duduk, jika mampunya dengan berbaring maka dengan berbaring. Jika ada kesulitan untuk melaksanakan pada setiap waktu, maka di saat itu dengan sebab sakitnya dibolehkan untuk menjamak. Ya, dari dua waktu yang dibolehkan untuk dijamak. Saya sebelum lanjut, saya lupa ada yang terlupa terkait dengan menjamak karena hujan tadi. Di antara para ulama, khususnya para ulama Hanabilah, terkait dengan menjamak karena hujan untuk zuhur dan asar, ya, mereka tidak memperbolehkan. Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah, ya, Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau ditanya tentang itu, beliau menyatakan saya tidak mendapatkan asar dalam hal ini. Ya, tidak mendapatkan asar, yakni riwayat ya, adanya dari kalangan salaf yang menjamak zuhur dengan asar karena hujan. Adapun terkait dengan hadis Ibn Abbas, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam baina zuhri wal asr wal maghrib wal isya fil madinah min ghairi udhrin min ghairi khaufin wala matar. Wa Nabi menjama' salat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya di Madinah tanpa ada suatu peristiwa yang mengkhawatirkan, tidak pula hujan. Menunjukkan sebab menjamaknya bukan karena apa? Bukan karena hujan. Ya, beliau menjamak zuhur dengan asar. Ya, dan dari riwayat-riwayat yang ada, kemungkinan terbesar uzur yang dihadapi Rasulullah ketika itu sakit. Ini sebagaimana pada riwayat Ibn Abbas. Dan dari sisi alasan yang lain bahwa kondisi ya, malam dengan siang berbeda. Masyakoh ya, yang ada pada sholat maghrib dan isya tidak didapati pada sholat zuhur dan asar. Karena cenderungnya ketika siang umumnya orang kan di tempat kerjanya, ya umumnya mereka beraktivitas walaupun hujan. Ya, walaupun hujan tetap sebagian mereka beraktivitas. Sementara ya, umumnya waktu maghrib orang-orang sudah di rumah ya, sehingga di samping kondisi yang gelap ya, masyakoh yang lainnya ada dihadapi oleh kaum muslimin ketika malam hari. Ini Allahu Ta'ala alam terkait dengan menjamak zuhur dengan asar karena hujan. Kita lanjut di sini. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah ibn Umar, semoga Allah meridai keduanya. Qala, beliau berkata, sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aku pernah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani dalam safar beliau. Fakana la yazidu fis safari ala raka'ataini. Dan beliau selama safarnya tidaklah menambah dari dua rakaat dari salat-salatnya. Semuanya dilaksanakan dua rakaat. Ya, kecuali tentunya salat apa? Maghrib, jadi berapa? Tetap tiga rakaat. Ya. Jadi yang dimaksud tentu di sini yakni yang jumlahnya 4. Adapun maghrib sekali lagi sudah disebutkan tidak dikosor. Wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman kadzalik. Demikian pula aku pernah ya, ikut serta atau menemani Abu Bakar, Umar dan Utsman, demikian pula. Demikian pula. Jadi beliau menyebutkan tentang tiga sahabat ini ya, karena mereka adalah orang-orang terbaik dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bisa jadi yang dimaksud di sini di masa khilafah mereka. Di masa khilafah mereka ketika Ibnu Umar menemani Abu Bakar dalam safarnya, demikian juga menemani ayahnya dalam safarnya, demikian pula menemani Utsman dalam safarnya. Dan para sahabat ya, sebagian mereka berdalil dengan semisal ini, sebagai contoh misalnya Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan salaitu khalfa an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman kanu la yaqra'una bil basmalati atau kanu yaftatihuna al qira'ah bilhamdulillahi rabbil alamin la yaqra'una al basmalah la fi awwaliha ini fi awal al qira'ah wa la fi akhiriha. Kata Anas, aku salat di belakang Nabi. Demikian pula salat di belakang Abu Bakar. Demikian pula salat di belakang Umar dan salat di belakang Utsman. Mereka memulai bacaan mereka dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Mereka tidak membaca bismillah, tidak di awal bacaannya, tidak di akhirnya. Demikian para sahabat beristidlal, berdalil dengan apa yang mereka dapati dari orang-orang mulia ini. Ya, ketika, kapan itu terjadi? Ya, ketika mendapati sebagian manusia berubah, berbeda dari apa yang dikenal oleh para sahabat. Kemudian, kita lihat keterangan dari Imam As-Sa'di rahimahullah. Qawluhu babu qasri salah fi safar. Perkataan dari al-mu'allif al-imam al-Maqdisi Abdul Ghani al-Maqdisi, bab qasri salah fi safar. Bab mengqasar, meringkas salat dalam safar. Al-qasru fi safari mustahabbun wa huwa afdalu min al-itmam wa qala ba'duhum yajibu walau atamma lam tujzihu. Mengqasar, meringkas jumlah rakaat dalam safar ini adalah perkara mustahab, artinya disukai, sunnah. Dan yang demikian lebih utama dibandingkan seorang menyempurnakannya. Misalnya salat zuhur ya. Dia meringkas salat, mengqasar salat ya, dengan dua rakaat, itu lebih utama dibandingkan dia melaksanakannya secara sempurna. Jadi 4 rakaat. Jadi afdal diqasar bagi musafir. Waqala ba'duhum yajibu. Dan sebagian ulama menyatakan bahkan wajib ya, wajib untuk mengqasar salat bagi musafir. Walau atamma lam tujzi'hu. Seandainya dia menyempurnakan rakaatnya, maka tidak sah salatnya. Ya, tidak sah. Ini pendapat sebagian ulama, yakni Al-Imam Abu Hanifah dan yang mengikutinya. Adapun yang lainnya dari tiga imam mazhab, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, menyatakan bahwa mengqasar adalah afdal, bukan wajib. Kata Imam Sa'di rahimahullah, was-sahihu, di sini beliau menterjih, dan yang benar dalam hal ini, annaha tujzi'hu, bahasanya seorang musafir yang salatnya itmam, sempurna, yang melaksanakan 4 rakaat, maka sah salatnya. Lakin yukrahu al-itmam, akan tapi dimakruhkan bagi musafir untuk menyempurnakan bilangan rakaatnya. Terkecuali tentunya ketika seorang musafir bermakmum kepada orang setempat, orang yang mukim, bukan sesama musafir. Maka di saat itu wajib baginya untuk ya menyempurnakan, karena dia bermakmum kepada orang yang mukim. Walaupun dia misalnya hanya mendapatkan duduk tasyahud akhir, ya contoh misalnya salat isya, ya dia sampai di masjid sudah hampir selesai salat jamaah, kemudian dia ikut berjamaah dalam salat tersebut, ketika imamnya salam, maka dia bangkit untuk melaksanakan salat isya. Ibrahim, berapa rakaat dia harus salat isya? Musafir ini. Dua. Kata Ibrahim, dua. Zaifah? Musafir dia. Berapa rakaat dia salat? Dua juga. Ini dari lubuk hati yang paling dalam atau tiru-tiru ini? Zuhair. Tadi pertanyaannya apa? Nah, musafir. Nah, dia musafir. Ya. Berapa rakaat dia berarti salatnya? Tadi gambarannya apa? Coba Lukman dibantu. Gambarannya apa tadi? Jadi bagaimana, Zuhair? Tidak digambarkan. Salat sempurna. Satu banding dua ini. Ibrahim belakangnya. Dua atau empat dia melaksanakan salat isyanya. Empat. Dua banding dua ini. Hussein. Empat. Kata Hussein empat. Hamzah empat, ya. Empat. Mas Samsul berapa? Dua, kata Mas Samsul dua, ya. Baik, Faiz. Empat. Abdurrahman empat, jawaban yang benar empat, ya. Kenapa empat? Karena dia bermakmum dengan orang yang mukim, sehingga dia pun harus menyempurnakannya walaupun musafir. Dan ini yang kadang banyak kekeliruan, walaupun sebagian sudah lama ngaji, ya. kadang ngepasi misalnya. Ya. Dia masuk masjid. Ya. Sengaja misalnya bareng di rakaat ketiga. Ya. Salat Isya ini di rakaat ketiga. Sehingga nanti begitu imam salam dia juga salam. Alasannya oh saya musafir dua rakaat. Keliru. Ya. Bagi yang bermakmum kepada musafir wajib untuk dia menyempurnakannya karena yang dia ikuti sempurna salatnya. Walaupun dia hanya dapat duduk tasyahud akhir. Kemudian apa dasarnya ataupun dalilnya yang menunjukkan bahwa mengqasar bagi musafir hukumnya mustahab, bukan wajib? Dasarnya adalah hadis Aisyah yang diriwayatkan Imam Bukhari. Nabi sallallahu kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, as-salatu, bahasanya salat, awwalu ma furidat rakataini. Wa awal kali diwajibkan salat itu dua rakaat, dua rakaat. Jadi awal kali diwajibkan salat dua rakaat. Fa uqirrat salatus safar. Kemudian ditetapkanlah dua rakaat ini sebagai salatnya orang-orang yang safar. Kemudian kata Aisyah, wa utimmat salatul hadar. Dan disempurnakan, artinya dilengkapkan bilangan untuk salat bagi orang-orang yang hadir. Apa sisi pendalilannya? Az-Zuhri, Ibnu Shihab Az-Zuhri, beliau berkata kepada Urwah, Urwah yang meriwayatkan ucapan Aisyah, Urwah ibn Az-Zubair, ini keponakan Aisyah. Ma balu Aisyatu, ma balu Aisyata tutimmu. Kenapa kok Aisyah menyempurnakan salatnya sementara kata Aisyah bahwa dua rakaat ini ditetapkan untuk salat safar, salat bagi orang-orang yang safar. Qala, dijawab oleh Urwah, ta'awwalat ma ta'awwala Utsmanu. Beliau radhiyallahu taala anha menafsirkan sebagaimana apa yang ditafsirkan oleh Utsman, ta'wil. Ya, jadi memahami bahwa hukum dari mengqasar itu bukan wajib tapi mustahab. Sebagaimana diketahui bahwa Utsman radhiyallahu taala anha yang di awal dari khilafahnya, beliau ketika melaksanakan haji, ya, melaksanakan ibadah haji di Mina, itu melaksanakan dua rakaat, dua rakaat. Ya. Sampai kemudian beliau berijtihad karena beliau mendengar ada sebagian dari penduduk Yaman yang mengatakan salat zuhur, salat asar itu cuma dua rakaat. Beliau khawatir jangan sampai ini anggapan, bukan hanya satu orang, ya. Orang menganggap bahwa salat zuhur dan asar itu hanya dua rakaat, maka beliau di saat itu menyempurnakan salatnya. Ya, dan perbuatan beliau diingkari oleh para sahabat. Karena mereka melihat tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam atau apa yang dicontohkan Rasulullah pada Hajjatul Wada dengan dikosor, maksudnya tidak dijamak. Demikian juga Abu Bakar melakukan seperti yang dilakukan Rasulullah. Demikian juga Umar, bahkan Utsman sendiri di awal khilafahnya melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi beliau mentakwil. Kemudian diterangkan oleh Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, Kata beliau, "Lau kana al-qasru 'azimatan." Seandainya mengqasar itu sesuatu yang hukumnya wajib, ya, azimah yakni wajib. "Lamma ta'awwalat 'Aisyatu fi tarkihi." Ya, tidaklah mungkin Aisyah menakwil untuk meninggalkannya. "Falamma ta'awwalat fi tarkihi dalla 'ala annahu rukhsatun." Ketika Aisyah menakwil, ya, sehingga beliau meninggalkan qasar dan menyempurnakan salatnya, menunjukkan bahwa qasar adalah hukumnya rukhsah wa laisa bi azimah, bukan hukumnya wajib. Tapi ini sisi dalil yang berkaitan dengan hukum qasar dalam safar, bahwa hukumnya mustahab, ya, disukai dan dimakruhkan untuk seseorang, ya, menyempurnakan sholat ketika qasar. Wallahu ta'ala alam. Ini yang sementara bisa kita baca. Kemudian kitab yang kita baca hampir habis dan mungkin perlu untuk persiapan lanjutannya. Saya sudah coba menghubungi petugas fotokopi. Kemungkinan nanti kita fotokopi lagi sampai akhir dari kitab usiam. Jadi kitab as-salah diselesaikan, kemudian masuk kitab zakat, kitab usiam. Mungkin setebal ini lagi, cover saya tanyakan sekitar 23.500. Nanti untuk pemesanannya langsung ke toko. Nanti langsung ke toko Al-Minhaj. Insyaallah nanti akan didata oleh pihak toko untuk dipesankan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.